بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الرابع الصبر على الأذى فيه، والدليل أي على الأمور الأربعة التي تقدمت، قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر المسائل الأربعة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، ذكر الدليل على وجوبها، لأنه قال في تمهيده للكلام على هذه المسائل الأربعة قرر أنها واجبة على كل مسلم، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ ذكر رحمه الله الدليل، وعرفنا أن هذه الطريقة هي طريقة أهل السنة رحمهم الله، يذكرون القول مضموما إليه دليله من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن دين الله في باب العقائد والعبادات والأحكام هو مسائل ودلائل، هذا هو دين الله. والمسائل إما مسائل تتعلق بالجانب العلمي أو الجانب وهو الجانب الاعتقادي، أو مسائل تتعلق بالجانب العملي وهو جانب العبادة والطاعة. فهذا دين الله، دين الله عز وجل مسائل ودلائل، أي دلائل تبنى عليها هذه المسائل وتستند إليها هذه المسائل، ولا دين إلا بهذه الطريقة. كل مسألة من مسائل الدين يجب أن تكون على هذه الطريقة، يقال نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، نعمل كذا لقوله تعالى كذا، أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نذكر الله بكذا لقوله تعالى كذا. ويمضي الإنسان في جميع مسائل الدين على هذه الطريقة، المسألة مع دليلها. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله بالأدلة، أي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا شأن الدين، مسائل علمية وعملية ودلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini rahimahullah berkata, "Ar-rabi' yang keempat, as-sabru 'alal adza fih, bersabar di atas gangguan di dalam jalan ilmu, amal dan dakwah." Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia, seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk para makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh ini sudah cukup. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Bab al-ilmu qabla al-qali wal amal." Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Ketahuilah sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai perintah berilmu sebelum berkata dan berbuat. Penjelasan dari kitab ini, ketika pengarang rahimahullah menyebutkan empat masalah, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar, beliau menyebutkan dalil wajibnya perkara-perkara di atas. Karena ketika beliau ya di pembukaan kitab ini menyebutkan empat masalah ini, beliau menyebutkan bahwasanya empat hal ini wajib bagi setiap muslim, dan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari empat masalah ini. Maka apabila ditanyakan kepada kita apa dalilnya, maka beliau menyebutkan rahimahullah dalil dari apa yang beliau sebutkan bahwasanya hal ini wajib. Dan telah kita ketahui bahwasanya beginilah jalannya para ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah senantiasa menyebutkan suatu perkataan dan menyebutkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala dalam bab akidah, bab ibadat, bab hukum-hukum itu adalah semuanya masail dan dalail, masalah-masalah dan dalil-dalilnya. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah-masalah ini terbagi menjadi dua. Ada masalah yang berkaitan dengan akidah dan masalah yang berkaitan dengan amalan, yaitu bab ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas hukum-hukum dan dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua masalah agama harus dibangun di atas cara ini, ya. Kita meyakini seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Dalam semua permasalahan agama, kita wajib menerapkan cara ini, yaitu kita beragama sesuai dengan dalil. Oleh karena itu, pengarang kitab ini mengatakan bil adillah, dengan dalil-dalilnya, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan beginilah cara kita dalam beragama, baik itu dalam masalah ilmiah maupun masalah amaliyah, masalah ilmu dan masalah ibadah, harus dibangun di atas dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mas'alah yu'ta biha la dalil 'alayha min kalam Allah wa kalam Rasul alaihi salatu wassalam fa hiya mardudah 'ala sahibiha ayyan kan. Wa li hadha qala Malik ibn Anas rahimahullah kullun yu'khad min kalamihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr, yani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul Syekh al-Islam ابن تيمية رحمه الله كل يستدل لقوله, يعني يطلب الدليل لقوله لا به, يعني قول العالم ليس هو الحجة بل لابد أن يكون له فيه حجة, إلا الله ورسوله أي يستدل بقولهما لا لقولهما, لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدليل, كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدليل, وكل قائلا أيا كان يستدل لقوله أي يطلب الدليل لقوله, فإن كان على قوله دليل من الكتاب والسنة قبل, وإن لم يكن على قوله دليل من الكتاب والسنة رد. ولهذا مضى أهل السنة والجماعة في هذه الجادة ذكر المسائل المضمومة إليها مضموما إليها دليلها. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua masalah yang disebutkan atau diucapkan oleh seorang haruslah dibangun di atas dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua masalah yang tidak ada dalilnya, maka masalah tersebut akan ditolak. Berkata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua boleh diambil perkataannya dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kullun yustadallu liqaulihi la bihi illallah wa rasuluh. Semuanya perkataannya dicarikan dalil. Jadi bukan dijadikan dalil perkataan para ulama, akan tetapi dicarikan dalil untuk perkataan tersebut. Kecuali perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Allah dan perkataan Rasulullah yang dijadikan sebagai dalil. Dan semua yang berdalil dan tidak diambil dari kitab dan sunnah, maka dalil tersebut tertolak. Nah, inilah jalannya para salafus soleh. Sejak dahulu mereka setiap menyebutkan masalah selalu menyebutkan setelahnya dalil dari masalah tersebut. Fa dzakara huna rahimahullah anna kull muslim yajib alaihi an yata'allam masail arba'ah dzakaraha. ثم قال والدليل قوله تعالى أي دليل هذه المسائل أربع وأنها واجب على كل مسلم. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الدليل. الدليل على هذه المسائل الأربعة هي سورة العصر كاملة بآياتها الثلاث. فهذه السورة دليل على وجوب هذه المسائل الأربعة. ودلالة الآية على وجوب هذه المسائل الأربعة ظاهرة، لأن الله سبحانه حكم على كل إنسان بأنه خاسر وأنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات وتحلى بهذه النعوت، فإنه بذلك يكون سالما من الخسران. وهذا فيه دلالة واضحة أن هذه المسائل واجبة على كل مسلم، ومن لم يكن متصفا بهذه الأربعة فإنه خاسر، حكم الله سبحانه عليه أنه في خسر. Pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan bahwasanya setiap muslim wajib mempelajari empat perkara ini. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil dari empat perkara ini dan bahwasanya empat perkara ini adalah wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasubil haqti wa tawasubil sabat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan dalam kebaikan dan berpesan dalam kesabaran. Ini adalah dalil dari permasalahan yang empat yang disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah. Yaitu surat Al-Asr, ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan surat ini adalah dalil wajibnya untuk mempelajari empat hal ini dan pendalilan, ya, dengan menggunakan dalil ini terhadap wajibnya kita mempelajari masalah yang empat ini nampak sangat jelas, ya, karena dalam surat ini disebutkan bahwasanya seluruh manusia akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang mempunyai sifat yang disebutkan dalam surat ini, dialah yang selamat dari kerugian. Dan juga dalam surat ini terdapat dalil bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari masalah yang empat ini. Dan apabila seorang muslim tidak mempelajarinya, maka dia akan merugi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan merugi apabila dia tidak mempelajari empat hal ini. Wabada'a رحمه الله والله سبحانه وتعالى بدأ ذلك بالقسم، قال والعصر، يقسم جل وعلا على ذلك بالعصر، والعصر من جملة مخلوقات الله. الله خلق الليل والنهار والسماء والجبال والنهار والشمس والقمر، فالعصر من جملة مخلوقات الله، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولهذا ترى في القرآن كثيرا إقسام الله بمخلوقاته، والليل والنهار والشمس والقمر والضحى والنجم، هذا كله قسم، يقسم الله عز وجل بما يشاء مخلوقاته. وما عباد الله فلا يحل لأحد منهم أن يقسم بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا لا يحل للمسلم أن يحلف بغير الله أيا كان، لا بالأنبياء ولا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بشيء من المخلوقات. لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، والحلف تعظيم، وهذا التعظيم لا يحل إلا لله وحده. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأنه صرف هذا التعظيم الذي هو حق لله لغيره سبحانه من المخلوقات. Pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini memulai menyebutkan dalil ini dengan surat Al-Asr, yang mana surat Al-Asr ini dimulai dengan sumpah, yaitu wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Dan masa atau zaman ini adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan langit, menciptakan gunung, sungai-sungai, matahari dan bulan. Dan zaman atau masa ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita dapati dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal-lail, ya, demi malam, wan-nahar, demi siang, wasy-syams, demi matahari, wal-qamar, demi bulan, wad-duha, demi waktu duha, wan-najm, demi bintang. Dan ini semua adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berhak dan tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahlifu bi abaikum wala ummahatikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bil amanah falaysa minna." Barang siapa yang bersumpah dengan amanat, maka bukan dari golongan kami. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Oleh karena itu tidak boleh dan tidak halal bagi seorang muslim untuk bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bersumpah dengan nama nabi atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersumpah dengan Ka'bah atau dengan amanah, atau apa saja dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah adalah pengagungan, dan pengagungan ini tidak berhak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Waman aw man halafa bighairillah kafara wa asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik, karena dia telah memalingkan pengagungan ini, dan yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya dari para makhluknya. Wa Rabb jalla wa ala yahlif bima syaa makhluqatihi. Wa عندما يقسم جل وعلا بشيء من مخلوقاته فهذا فيه تشريف لهذا الذي أقسم به، فيه تشريف له، لأن تخصيصهم بين المخلوقات بإقسام الله به دليل على شرفه. وهنا في هذه السورة يقسم ربنا بالعصر، قد قيل في معنى العصر والمراد به أقوال عديدة، ولكن أقربها وأظهرها أن المراد به الزمان كله، الليل والليالي والأيام، العمر، ليس عمر كل إنسان بخاصته، وإنما الحياة كلها التي هي ميدان الأعمال. فالله خلق الليل والنهار وأوجد هذا الدهر ميدان الأعمال، وخلق في هذا الدهر الناس، وجعل لكل إنسان مدة معينة من هذا الدهر. ولهذا قال بعض أهل العلم في موعظة له قال أيها الناس أيها الإنسان إنما أنت وقت, أنت وقت زمن محدد, إذا انتهى وقتك وزمانك انتهت حياتك وانتهى عمرك, ولا تستقدم عن وقتك ساعة ولا تستأخر, فأنت وقت محدد. فإذا هنا قسم أقسم الله بالعصر ثم ذكره لخسران لخسر الإنسان إن لم يكن متصفا بهذه الصفات فيه, إذا لم يكن بهذه متصفا بهذه الصفات, فيه التنبيه إلى أهمية العصر وأنه هو ميدان العمل, وأن فوات أي شيء وأن فوات أي شيء من العصر الذي نعيشه وفوات لحياتك أنت وخسران حقيقي لك, لأن أيامك في العصر تمضي سبهللا وتضيع سدى فتكون خاسرا. فإقسام الله بالعصر تنبيه إلى الاهتمام بالعصر, الاهتمام بالوقت وعدم إضاعة الوقت, وأن إضاعة الوقت من أعظم أسباب المقت وأعظم أسباب الخسران والحرمان. ففيه التنبيه إلى مكانة العصر, والعصر هو تقلب الليل والنهار شأنه عجب, ولهذا بعضهم يقول عن الدهر أبو العجب أو أبو العجائب, لأن الليل والنهار لم يزالا جديدين, لكن كم ذهبت أمم. Ya, dan Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari para makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka ini menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Ini adalah kemuliaan untuk makhluk tersebut. Yang ketika Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan makhluk tersebut dengan bersumpah dengannya, maka ini merupakan bukti bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan Al-Asr. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna Al-Asr ini ada beberapa pendapat. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah maksud dari Al-Asr adalah zaman seluruhnya, yaitu mencakup malam dan siang, seluruh umur manusia dan seluruh waktu dalam kehidupan ini, bukan hanya kehidupan seseorang, akan tetapi seluruh hidup ini yang merupakan tempat untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa Taala menciptakan malam, menciptakan siang, dan menciptakan seluruh zaman ini sebagai waktu untuk kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Juga Allah Subhanahu wa Taala menciptakan waktu ini untuk manusia, dan setiap manusia mempunyai waktu tertentu yang mana apabila waktu tersebut telah sampai, maka akan datanglah ajal orang tersebut. Oleh karena itu sebagian ya para ulama ketika memberi nasihat, dia mengatakan ayuhal insan innama anta waqt, wahai manusia sungguhnya engkau adalah waktu, dan waktu adalah zaman tertentu yang apabila waktu tersebut telah berlalu dan telah habis, maka telah habislah umur seseorang, yang tidak mungkin ya bagi seseorang untuk memajukan atau mengundurkan waktu tersebut, karena setiap manusia punya waktu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu dalam surat ini Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan Al-Asr. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwasanya orang yang tidak bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam surat ini, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Maka ini menunjukkan bahwasanya pentingnya waktu ini dan pentingnya kita mengisinya dengan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita isi kehidupan ini, jangan sampai berlalu begitu saja, dan jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, karena hari-hari yang kita lewati yang sia-sia begitu saja, maka tentu kita akan termasuk orang yang merugi apabila kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan waktu. Ini merupakan peringatan agar kita memperhatikan waktu kita dan tidak menyia-nyiakannya. Dan sesungguhnya menyia-nyiakan waktu termasuk atau di antara sebab terbesar kemarahan Allah Subhanahu wa Taala dan sebab terbesar meruginya seseorang. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan pentingnya waktu ini, dan sesungguhnya berlalunya siang dan malam ada keajaiban dalam hal tersebut. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan, menyebutkan waktu ini sebagai abul ajab atau abul ajaib, mempunyai keajaiban-keajaiban. Karena siang dan malam senantiasa baru, akan tetapi banyak umat telah berlalu, banyak manusia telah meninggal, dan banyak terjadi musibah-musibah dan fitnah-fitnah, akan tetapi siang dan malam selalu baru. Banyak negeri-negeri yang telah hilang, dan banyak manusia-manusia hebat telah meninggal, akan tetapi siang dan malam terus baru. Ini adalah keajaiban dari perkara siang dan malam. Dan siang dan malam ini senantiasa bergerak, ya. Akan tetapi kelihatannya dia diam saja, ya. Oleh karena itu, ya, perlu kita ketahui bahwasanya siang dan malam ini selalu baru, ya, selalu pergi dan datang kembali. Dan keadaan manusialah yang penuh dengan keajaiban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit matahari dan menjadikan bintang-bintang serta bulan yang terang benderang. Dialah huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakara wa arada syukura. Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengingat dan orang yang ingin bersyukur. Khilfah, kata khilfah yaitu mengganti sebagian dari sebagian yang lain. Ya, malam pergi maka siang datang. Begitu pula siang pergi maka malam datang. Dan senantiasa, ya, siang dan malam itu menjadi baru. Oleh karena itu ini adalah peringatan bagi orang yang ingin mengingat atau orang yang ingin bersyukur. Maka para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa memperhatikan waktu-waktu kita siang dan malam, dan jangan sampai kita tidak bersyukur atas waktu-waktu tersebut, karena waktu yang kita lewati adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita dalam menghadapi siang dan malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya. إذن معاشر المستمعين، هذا القسم بالعصر في تنبيه لنا بين يدي موضوع هذه السورة، تنبيه لنا إلى رعاية العصر والاهتمام بالوقت وعدم إضاعته، وأن في إضاعة الوقت تحقق الخسران. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا تفيد في دلالتها إفادة دلالة لفظ كل الناس، لأن ال في الإنسان المراد بها الجنس فتفيد العموم، فقوله الإنسان في دلالتها مثل قوله كل الناس، ولهذا يقولون مما تعرف به ال التي تفيد الجنس أنه يصلح أن تزيلها وتضع مكانها كل، إذا وضعت مكانها كل واستقام المعنى فهذه ال تفيد الجنس. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sumpah ini yaitu sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Asr merupakan peringatan bagi kita sebelum, ya, memulai pembahasan surat ini. Pembahasan atau peringatan kepada kita untuk memperhatikan masalah waktu dan tidak menyia-nyiakannya, yang mana apabila kita menyia-nyiakan waktu tersebut maka kita akan termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalimat al-insan di sini mengandung makna bahwasanya al-insan adalah semua manusia. Karena kata al, alif dan lam di sini dalam kalimat al-insan yang dimaksud adalah alif lam al-jins, yaitu yang mengandung makna seluruh manusia. Oleh karena itu, ya, makna al-insan di sini artinya seluruh manusia. Dan bagaimana kita cara kita mengetahui bahwasanya al ini mencakup makna jins? Apabila, ya, kita dapat mengetahuinya apabila kita menghilangkan kalimat al tersebut, kemudian kita mengganti dengan kalimat kul yang berarti semua. Ya. Apabila kita ganti al tersebut dengan kul, dengan kata kul dan maknanya tetap sama, maka ini menunjukkan bahwasanya al tersebut adalah al-jins yang mengandung makna yang umum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia, seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, al-insan di sini seluruh manusia akan merugi. Ya, semua manusia akan berada dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innal insana la khasir. Ya, sungguhnya manusia itu akan rugi. Karena cara Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz ini, kalimat ini itu lebih mantap dalam menyebutkan makna dari yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa al-'asr innal insana lafi khusr, ay kull insan fi khusr. Kull insan khasir, jami'un nas khasirin. Wa qala innal insana lafi khusr, lam yaqul innal insan lakhasir. لأن هذه الصيغة التي في الآية أبلغ في إثبات هذا الأمر وأمكن في الدلالة عليه، لأن في تفيد الظرفية، فقوله لفي خسر هذا يفيد أن الخسران محيط بالإنسان من كل جانب، وأنه منغمس في الخسران تمام الانغماس، وأنه منغمس في الخسران تمام الانغماس كما يفيده هذا اللفظ لفي خسر. ففي تفيد الظرفية، والمعنى أن كل إنسان منغمس الخسران إلى أم رأسه، والخسران محيط به من كل جانب، هذا حال كل الناس، أنه منغمس في الخسران والخسران محيط به من كل جانب، ولا ينجو من ذلك إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم بعد قوله إلا في هذه السورة. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri demi masa innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Yang dimaksud di sini adalah seluruh manusia. Dan ini mengandung arti bahwasanya manusia diliputi dengan kerugian dari segala arah, dan dia tenggelam dalam kerugian tersebut. Oleh karena itu, ya, makna lafi khusr di sini adalah mengandung makna dzarfiyah, yaitu mengandung makna bahwasanya seluruh manusia benar-benar tenggelam dalam kerugian dari seluruh arah. Dan ini adalah keadaan setiap manusia, tidak ada yang selamat dari hal ini. Ya, semuanya tenggelam dalam kerugian dari segala arahnya, kecuali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka setelah firman Allah Subhanahu wa taala illa, ya, kecuali dalam surat ini. Wa hadha al-amr alladhi dhukir fi as-surah akkadahu Allah Subhanahu wa taala bi thalath muakkidat. Muakkid al-qasam, al-awwal al-qasam wal 'asr. والمؤكد الثاني إن، فهي تفيد التوكيد. والمؤكد الثالث اللام الداخل على الجار والمجرور لفي خسر، فهي لام التوكيد. فذكر هذه الحقيقة مؤكدة بثلاث تأكيدات، والحقيقة هي حكم على كل الناس بالخسران، وأن هذا الخسران لا يسلم منه إنسان أبدا، كما يفيد العموم في هذه الآية، إلا من أكرمهم الله واتصفوا بالصفات الأربع المذكورة في هذه السورة، في قوله إلا، يعني هؤلاء المستثنون ومن سوى هؤلاء المستثنين خاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Firman Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga penegasan. Penegasan yang pertama yaitu sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan wal asri demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menegaskan hal ini. Kemudian penegas yang kedua yaitu kalimat inna, ya, sesungguhnya. Kemudian penegas yang ketiga yaitu lam yang masuk ke dalam kalimat jar dan majrur, yaitu kalimat lafi khusrin. Ya, tiga atau hal ini dipertegas, ya, dengan tiga penegas yang sangat kuat. yang mana ini adalah hakikat yang dihukumkan untuk semua manusia, yaitu bahwasanya mereka semua berada dalam kerugian dan tidak ada yang selamat dari hal ini sedikit pun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam surat ini, yaitu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat illa, ya, siapakah mereka, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. ولكي يسلم الإنسان من الخسران لابد أن يتصف بهذه الصفات الأربع مجتمعة. لا يكفي أن يتصف بعضها وأن يهمل باقيها، بل لابد أن يتصف بهذه الصفات الأربع وأن يكون من أهلها. فإذا كان كذلك سلم من الخسران، وإن لم يكن كذلك فهو الله خاسر. كما أخبر الله بذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan agar seorang manusia selamat dari kerugian, maka dia harus melakukan atau bersifat dengan sifat-sifat yang empat ini seluruhnya. Tidak cukup bagi seorang untuk mengambil satu sifat dan melupakan sifat yang lainnya, ya. Tapi yang wajib dia harus melakukan empat sifat ini agar dia selamat dari kerugian. Dan apabila dia tidak mempunyai empat sifat ini, maka sungguh demi Allah dia berada dalam kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dengan hal itu dengan firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Walihada ma'asyiral muslimin kiram, فإن هذه السورة فيها موعظة بليغة ومؤثرة للغاية لمن وفقه الله لعقلها وفهمها. وهذا هو معنى قول الشافعي رحمه الله هل آتي لكفتهم، يعني كافية في هذا الباب، باب الوعظ المؤثر الجامع لأبواب الخير. وليس مراده رحمه الله أنها تكفيك فلا تحتاج إلى بقية سور القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر مسائل العلم بدلائله، ليس هذا مراده، وإنما مراده أنه كفى بها موعظة جامعة بليغة مؤثرة وجيزة أتت على الخير من أبوابه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، فهي سورة وجيزة بليغة، كما وصفها بذلك عمرو بن العاص لما سأله مسيلمة الكذاب، وكان بين عمرو ومسيلمة في الجاهلية صحبة، فلقي عمرو مسيلمة فقال ماذا أنزل على صاحبكم الليلة، فقال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. ويأتي لعله ذكر هذه القصة والحديث عنها لاحقا. فالشاهد أن هذه السورة سورة عظيمة وجيزة الألفاظ قليلة الكلمات، آياتها ثلاث آيات، لكنها جمعت الخير بحذافيره أي من جميع أطرافه، ففيها كفاية من هذه الجهة أنها واعظة للإنسان ومؤثرة تأثيرا بليغا وتدفع الإنسان إلى المزيد من الخير وأبوابه المتنوعة ومجالاته العديدة، لأن هذه السورة تسوق الإنسان سوقا إلى الخير. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam surat ini ya mengandung nasihat yang sangat dalam dan sangat kuat pengaruhnya bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan memahami maknanya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata bahwasanya ayat ini cukup, maksudnya di sini cukup dalam bab nasihat dan peringatan terhadap bab-bab kebaikan, dan bukanlah maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya ayat ini atau surat ini cukup, tidak butuh lagi surat-surat yang lain dan hadis-hadis yang lain dan seluruh masalah agama yang lain. Bukan seperti itu, bukan itu yang dimaksud dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya cukup surat ini saja dan tidak butuh dengan surat yang lain. Akan tetapi yang beliau maksudkan bahwasanya surat ini cukup sebagai nasihat yang sangat kuat, yang sangat dalam, yang ringkas dan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Hadhihi surah ala ikhtisariha hiya min ajma'i suril Qur'anil khair bi hadafirihi." Surat ini ya walaupun ringkas akan tetapi di antara surat-surat Al-Qur'an yang mencakup ya semua kebaikan dari segala arahnya. Dan surat ini walaupun surat yang ringkas, surat yang sangat dalam maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Amr bin As ketika ditanya oleh Musailamah Al-Kadzab yang sang pembohong, yang mana di antara sahabat Amr bin As dan Musailamah ada pertemanan di zaman jahiliyah. Oleh karena itu ketika keduanya bertemu dan Musailamah bertanya kepada sahabat Amr bin As, surat apa yang diturunkan untuk temanmu yaitu Nabi Muhammad pada malam ini, maka beliau menjawab bahwasanya pada malam ini diturunkan surat yang ringkas akan tapi dalam, sangat dalam maknanya. Dan kisah ini atau hadis ini insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya yang walaupun ringkas akan tetapi ya makna-maknanya sangat luas dan mencakup banyak sekali kebaikan dan dari segala arah-arahnya. Dan barang siapa yang senantiasa memperhatikan ayat ini maka dia akan terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju taufik dan hidayahnya dan semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita tutup kajian ini.